rasa damai saat di sampingmu. Namun kini yang terjadi, engkau membagi cinta dengan sahabatku. Cinta terbagi antara aku dan dia, yang ternyata sahabatku sendiri. Kurelakan kau bersamanya, asalkan engkau bahagia. Biarlah derita ini kini ku tanggung sendiri. Ini ku tanggung sendiri.